Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilam, santri-santriku yang kami banggakan, yang kami muliakan, yang kami sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik, hidayah, kesempatan dan kemauan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua untuk bisa hadir di majlis yang sangat mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Khalilullah, kekasih Allah, Al-Mustafa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita pada malam hari ini kembali bersua dan berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Asy-Syari'ah karya Imam Muhammad Ibnul Husain Al-Ajurri Abu Bakar rahimahullahu ta'ala, masih dalam pembahasan bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Ya. Secara khusus Qadariyah yang dimaksudkan di sini adalah mereka-mereka yang menolak takdir. Mereka-mereka yang menolak adanya kekuasaan Allah, adanya kehendak Allah pada perbuatan hamba. Nah, maka di sini beliau, sebagaimana yang telah kita baca sebagian, menyampaikan argumen, dalil, yang menunjukkan bahwa setiap hamba itu dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mereka melakukan sesuatu melainkan dengan izin dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah telah menutup satu jalan bagi mereka, maka tidak ada siapapun yang mampu untuk membuka jalan baginya. Nah, sehingga menunjukkan bahwa kendali Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya masih yang mendominasi. Tetapi bukan berarti juga sesuai dengan pemahaman Jabriyah yang meniadakan dari hamba kehendak dan keinginan, sehingga mereka menganggap manusia itu tidak lebih seperti robot yang dikendalikan oleh remote. Nah, manusia juga diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Na'am. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala fi surati Yasin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yasin. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minuna. dan sungguh telah tetap ya al-qaul alaihim ala aktsarihim, yaitu azab atau hukuman yang Allah timpakan kepada kebanyakan mereka dengan sebab mereka yang tidak mau beriman. Nah, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah, ai nafadha fihim al-qada'a wal-mashi'ah. Ai nafadha fihim al-qada'a wal masyi'ata. La yazaluna fi kufrihim. La yazaluna fi kufrihim wa syirkihim. Wa innama haqqun 'alaihim al-qaul, wa innama haqqun 'alaihim al-qaul ba'da an urida 'alaihim al-haqq, ba'da an urida 'alaihim al-haqq farafaduhu, farafaduhu fahina idzin uqibu bittab'i, uqibu bittab'i ala qulubihim. Naam, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, ay nafadha fihim al-qada'a wal masyi'ata, maksudnya telah berlangsung kepada orang-orang ini qada, ketetapan Allah dan kehendak Allah. Nah, artinya sesuatu yang bersifat suratan takdir, sesuatu yang telah Allah patenkan pada mereka ini. Apa itu? Annahum la yazaluna fi kufrihim wa syirkihim. Bahwasannya mereka akan senantiasa di dalam kekufuran dan kesyirikannya. Nah, artinya takdir Allah, ketetapan Allah telah mendahului. Orang-orang yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah memang orang-orang yang akan senantiasa berada di dalam kekufuran dan kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Namun tentu tidaklah adil kalau Allah Subhanahu wa taala langsung memasukkan mereka ke dalam neraka sebelum diuji kelayakannya. Ya, nah artinya secara suratan takdir orang-orang ini memang menjadi ahli nar. Cuma nanti kalau di pengadilan akhirat tahu-tahu masukkan neraka dalam kondisi belum diuji kelayakannya, tentu itu suatu perkara yang tidak adil, tidak fair. Nah, maka bagaimana? Barakallahu fikum. Tayyib. Innama haqqa alaihim al-qaul ba'da an urida alaihim al-haq. Mereka baru dikatakan berhak mendapatkan al-qaul, yaitu al-adzab. Artinya layak diazab, ba'da an urida alaihim al-haq, setelah ditawarkan kepada mereka kebenaran. Artinya tentu ya Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya tidak akan langsung memasukkan mereka ke dalam neraka sebelum diuji kelayakannya. Bagaimana? Ya Allah Subhanahu wa taala kirimkan orang-orang yang menjadi barakallahu fikum, ya, utusan-utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang ini. Barakallahu fikum. Nah, dikasih tahu Iya, ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, ini yang ma'ruf, ini yang mungkar, dikasih tahu. Barakallahu fikum. Nah, taib. Dan orang-orang ini, ya karena memang barakallahu fikum, sejak awal program, ya barakallahu fikum, penciptaannya adalah menjadi ahli neraka. Tentunya walaupun diberikan penjelasan seperti itu, tidak akan diterima. Paham ya? Nah, pasti mereka lebih memilih yang namanya kemungkaran, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dosa, dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Taib. Sehingga nanti ketika di pengadilan akhirat, ya baru layak orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Karena ada sebabnya. Barakallahu fikum. Yaitu mereka tidak mau menerima kebenaran. Nah. Barakallahu fikum. Farafaduhu. Mereka tolak kebenaran tadi. Fahina idzin. Ketika itulah. Uqibu bitabai ala kulubihim. Mereka dihukum dengan apa? Allah tutup hati-hati mereka untuk bisa menerima kebenaran. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Selanjutnya Allah mengatakan, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahuna. Di sini Allah ingin menggambarkan bagaimana hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang memilih kekufuran dan kesyirikan daripada barakallahu fikum tayyib tauhid dan keimanan. Allah katakan, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Kami jadikan di leher-leher mereka itu ada aghlal. Aghlal jam'u ghal. Jam'u ghallin. Aghlal itu bentuk jamak dari ghal. Wal ghal ma yaghullu bihi al-unuqa. Ma yaghullu bihi al-unuqa. Dia adalah sesuatu yang membelenggu leher. Ya, nah. Barakallahu fikum. Jadi kayak sejenis barakallahu fikum apa? Belenggu dari besi ya. Nah. Kayak kalung tapi memenuhi leher. Fahiya lil unuqi bimanzilatil qaidi lil rijli. Nah, fahiya lil unuqi bimanzilatil qaidi lir rijli. Fahiya lil unuqi al-ghal atau aghlal tadi bagi leher bimanzilatil qaid lir rijli. Kedudukannya itu sama seperti ikat yang mengikat kaki pada tawanan. Paham ya? Nah, kalau tawanan masa lalu biasanya rantainya itu di barakallahu fikum sayyib dipatenkan pada dinding ya, kemudian kaki bagian pergelangnya kayak ada gelang yang menutupi pergelangan kaki. Nah, sayyib. Kalau aghlal itu diletakkan di leher. Barakallahu fikum. Naam. Taib. Wa hadhihi al-aghlal allati fil a'naqi. Wa hadhihi al-aghlal allati fil a'naqi azimatun. Wahadil aghlal, belenggu yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yang ada di leher manusia-manusia penghuni neraka azimatun, besar sekali. Ya, jadi enggak, bukan kayak kalung kecil gitu, tapi besar. Besarnya itu memenuhi leher. Full. Nah. Qad wasalat ila azqanihim. Qad wasalat ila azqanihim. Ya. Belenggu itu sampai menyentuh dagu mereka. Berarti sudah full, jadi leher ini penuh dengan belenggu. Kemudian belenggunya tebal, sehingga mengganjal di dagu. Paham ya? Nah, jadi full sampai sini, lingkaran. Kemudian apa? Tebal. Sehingga menyentuh dagu. Nah. Wa rafa'at ru'usahum ila fauqin. Wa rafa'at ru'usahum ila fauqin. Yang itu menyebabkan ya kepala mereka terangkat sehingga mendongak. Karena saking ini kan full ya pelenggunya, saking tebalnya jadi gini, enggak bisa nunduk. Gini. Dipaksa gini, itu orang di neraka yang ahli kafir gitu. Nah, dibelenggu sini karena saking tebalnya belenggunya itu nahan dagu. Gini terus. Om ya. Nah. Barakallahu fikum. Fahum mukmahuna ai rafi'u ru'usahum. Nah. Dan mereka karena saking tadi ya, besar dan tebalnya belenggu tadi, mau tidak mau secara terpaksa mengangkat kepala-kepala mereka. Min syiddatil ghalli. Min syiddatil ghalli alladhi fi anaqihim. Karena begitu, barakallahu fikum, tayyib. Iya. Beratnya, begitu kerasnya, begitu lebarnya, begitu tebalnya belenggu yang ada di leher mereka. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, itu benar-benar tidak nyaman dan Anda memakainya, bukan Anda, jangan sampai ya, na'udzubillah min dzalik, dan penghuni neraka memakainya itu setiap saat. Dibelenggu jadi gini terus. Oh, jalannya itu, barakallahu fikum. Gak bisa nunduk. Karena ini keganjel, ketahan sama apa? Belenggu tadi. Gini terus. Nah, tersiksa. Mau noleh kanan gak bisa, kiri gak bisa. Antum bayangkan orang yang kalau di gift itu ya. Habis kecelakaan kan di sini di gift ya. Kan gini. Ngomong aja. Mau ngapain? Iya, ngomong aja susah barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Itu siksaannya. Fala yastati'una. Fala yastati'una ay yakhfaduha. Nah, sehingga mereka tidak mampu untuk menundukkan kepalanya. Jadi keganjel, ya, dagunya ini keganjel. Jadi gini terus. Nah, ngomong aja susah, apalagi mau nunduk. Noleh kanan gak bisa, noleh kiri gak bisa. Nah, jadi tersiksa banget. Barakallahu fikum. Nah, ya itulah hukuman yang Allah derakan kepada orang-orang yang lebih memilih kekufuran, kesyirikan daripada keimanan dan tauhid. Barakallahu fikum. Nah, demikian yang dijelaskan dalam tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Tayyib. Sebagai bentuk barakallahu fikum ganjaran ya yang setimpal bagi mereka. Ya karena memang ketika di dunia mereka tidak mau menolehkan barakallahu fikum, wajah mereka kepada agama Allah, kepada syariat Allah, benar-benar enggak peduli, benar-benar barakallahu fikum cuek. Nah. Iya. Kan noleh saja enggak mau melihat kepada agama, barakallahu fikum. Nah. Baik, maka Allah balas kamu ketika di dunia ya, cuek, tidak mau menoleh, tidak mau melihat kepada agamaku, kepada syariatku, kepada bimbinganku. Ya, sekarang di akhirat kamu rasakan. Ya, nah, sekalian biar paten itu kepalamu, enggak bisa noleh-noleh. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau dalam ayat yang lain, barakallahu fikum. Baik. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Iya. Nanti di akhirat kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta, enggak bisa melihat, sebagaimana nanti pada ayat berikutnya. Nah, jadi sudah lehernya itu kena belenggu yang begitu berat, ya mengganjal dagu, enggak bisa nunduk, ditambah mata yang buta. Nah, mereka protes kepada Allah. Ya. Lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika di dunia aku sehat matanya, aku bisa melihat. Maka Allah katakan, kadzalika ataska ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Ya, ya begitulah hukuman buat kamu. Nah, ketika di dunia datang ayat-ayat kami, tapi kamu pura-pura enggak tahu, engkau tinggalkan. Nah, pura-pura lupa. Maka demikian juga kata Allah pada hari ini, kamu kami tinggalkan. Nah, taib, itu hukuman yang setimpal. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Dan kami jadikan di hadapan mereka ada penghalang. Begitu juga di belakang mereka ada penghalang. أي حَاجِزًا يُحْجِزُهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ. Iya. Jadi ada penghalang atau sekat yang menghalangi mereka dari keimanan. Di depan tertutup, di belakang tertutup. Nah. Barakallahu fikum. Fa'ansyainahum fahum la yubsirun. Dan kami butakan mata mereka. Mereka tidak bisa melihat. Nah, itu siksa yang luar biasa. Ya. Jadi leher dibelenggu yang membuat dia kesulitan untuk barakallahu fikum tayyib menggerakkannya atau menundukkannya. Matanya dibutakan dan dia dikurung dalam ruangan yang sempit. Depan, belakang, barakallahu fikum. Nah, sudah. Benar-benar siksaan yang luar biasa, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Kita, barakallahu fikum, hanya diuji dengan mati lampu yang sebentar saja, wah itu udah macam-macam sambatnya ya, keluhannya. Nah, PLN misal tiba-tiba matikan lampu, barakallahu fikum, tayyib. Cep. Waduh, woi PLN, gitu ya, barakallahu fikum. Matiin lampu, gua nggak ngasih pengumuman, ya barakallahu fikum. Baik, oh, ini padahal belum begini, belum begitu, kerjaan jadi repot, nah barakallahu fikum. Iya, padahal barakallahu fikum hanya lampu yang mati. Iya, kita masih bisa ngobrol. Leher kita masih bisa bergerak, kita masih bisa berjalan mencari udara segar dimanapun itu. Barakallahu fikum. Nah, tapi sudah merasakan ketidaknyamanan. Barakallahu fikum. Nah, nah mereka-mereka yang menjadi ahli neraka benar-benar Allah persempit ruang geraknya, ya. Nah, dibatasi oleh dinding-dinding, Barakallahu fikum, kemudian dibelenggu lehernya sehingga mengganjal pergerakan kepala. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib, matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar sangat menyedihkan. Naam. Kemudian Allah katakan karakter penghuni neraka ini sawaun, ya, wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja mereka ini, kamu kasih peringatan atau tidak kamu kasih peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, ya, itulah karakter orang-orang yang akan disiksa di dalam neraka dalam bentuk siksaan tadi. Barakallahu fikum. Nah, ini menunjukkan bahwa tadi, ya, manusia yang memang sudah Allah takdirkan, Allah patenkan menjadi ahli neraka, barakallahu fikum, na'am, ya, tidak akan bisa merubah karakter itu. Ya, karakter ahli neraka yang ada pada diri mereka. Walaupun yang sudah turun tangan adalah seorang nabi atau seorang rasul. Barakallahu fikum, na'am. Kalau memang sudah suratan takdirnya ke arah sana, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah dan taufik. Untuk menunjukkan sekali lagi bahwa, ya, pada hamba itu tetap ada kendali dan dominasi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi suratil Jasiyah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Jasiyah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi وَجَعَلَ عَلَى بَصَارِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Surat Al-Jasiyah ayat ke-23. Allah mengatakan, أَفَرَأَيْتَ, apakah engkau tidak melihat, atau bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu tentang seseorang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsunya adalah sesuatu yang dia pertuhankan, sesuatu yang dia sembah, sesuatu yang dia perturutkan. Jadi apa kata hawa nafsunya, itu yang akan dia lakukan. Nah, artinya orang ini memang sudah enggak bisa mengendalikan, mengontrol hawa nafsunya. Tapi apa? Dia yang dikontrol oleh hawa nafsunya. Sehingga digambarkan seolah-olah hawa nafsu itu sudah seperti itu Tuhan. Ya, hawa nafsu itu seperti yang dia sembah. Barakallahu fikum. Nah, orang kalau sudah demikian, maka kata Allah, adallahullahu ala ilmin. Akan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Artinya dia tahu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kalau mencukur jenggot itu haram. Ya. Tapi karena hawa nafsu yang dia perturutkan, yang dia pertuhankan, yang dia barakallahu fikum na'am sembah, ya dicukur aja jenggot. Padahal dia tahu. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dia tahu bahwa barakallahu fikum celana di bawah mata kaki itu finnar ancamannya. Dia tahu. Nah, tapi karena dia memperturutkan hawa nafsu, barakallahu fikum, ya, dia menganggap tidak keren, ya, tidak gaul, akhirnya dia pakai celana-celana yang isbal. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan seterusnya. Ya, jadi dia ngerti itu haram, dia tahu itu barakallahu fikum, ya, dosa, dia tahu itu mungkar. Nah, bahkan dalilnya dia hafal. Tapi karena dia setelah menjadi budak dari hawa nafsunya, barakallahu fikum, nah, dia tidak punya barakallahu fikum tayyib keinginan untuk melawan, tidak punya hasrat untuk barakallahu fikum menghentikan dorongan hawa nafsu tadi. Nah, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Dia tahu. Wa khatama ala sam'ihi, akan Allah tutup telinganya. Temannya ngasih tahu, ya akhi, enggak boleh mencukur jenggot, haram ya akhi. Ada larangannya dari Rasulullah. Nah, barakallahu fikum. Ada yang responnya diam saja, kayak enggak dengar. Ada yang responnya, barakallahu fikum, urusan ana. Mau neraka, mau finar, yang masuk itu ana. Inti diam saja, jangan banyak bacot. Nah, ya, barakallahu fikum. Ada yang kasar seperti itu jawabannya. Ada yang barakallahu fikum jawabannya, oh iya iya iya, jazakallah khair ya akhi. Tapi masih aja dicukur jenggotnya. Nah, baik. Ya, bentuk-bentuk barakallahu fikum manusia yang telinganya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Wa qalbihi, Allah juga tutup hatinya. Ya, nah. Mulai dari nasihat lewat tulisan, barakallahu fikum, dikirimi surat sama temannya, ya, sama musrifnya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Enggak ada sedikit pun ya tergerak hatinya, barakallahu fikum. Naam. Untuk menerima nasihat tadi, menganggap mereka sebagai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang suka ngurusi urusan orang, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dan seterusnya. Ya, itu kalau sudah hawa nafsu diperturutkan, hati itu akan ditutup untuk menerima barakallahu fikum hidayah atau taufik, barakallahu fikum. Naam. Na'udzubillah min dzalik. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan, dan Allah jadikan pada pandangannya ada penutup. Naam, ya. Padahal mungkin dia melihat sekian banyak kejadian, hal-hal yang buruk menimpa dia. Tapi dia tidak menganggap itu sebagai sebuah warning dari Allah, peringatan. Nah, ya. Sebenarnya dia sudah mendapatkan sinyal-sinyal itu ketika dia selalu mengikutkan hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Nah, ada saja. Ya. Ujian, cobaan, malapetaka yang menimpa dia. Barakallahu fikum. Nah. Mulai dari kakinya yang patah, tangannya yang patah, kepalanya yang bocor, barakallahu fikum. Naam. Dia tidak menganggap itu sebagai teguran dari Allah atas kemaksiatan yang biasa dia lakukan, barakallahu fikum. Naam. Iya. Dia menganggap itu sebagai ya angin lalu. Nah, jadi matanya itu tertutup untuk mengambil ibrah, pelajaran dari pesan-pesan Allah. Padahal Allah sudah ingatkan, "Hei fulan, inti sudah terlalu jauh dalam melangkah, kembalilah ke jalan yang benar." Enggak sampai pesannya itu. Barakallahu fikum. Naam. Itu kalau sudah kondisinya demikian. Orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya. Kondisinya seperti itu. Ya, jadi orang mau ngomong apa enggak masuk. Ya, barakallahu fikum. Naam. Mau dinasehati dengan cara seperti apa enggak diterima sama hatinya. Dia mau melihat kejadian mengerikan seperti apa juga tidak mengefek. Nah, tidak ada pengaruh. Nah, itu tanda-tanda orang yang sudah, ya, tayyib, Tuhannya itu adalah hawa nafsu. Barakallahu fikum. Faman yahdihi min ba'dillah, kata Allah. Siapa yang bisa memberikan hidayah kepada dia setelah Allah? Nah, enggak ada. Afala tadzakkarun, tidakkah kalian mau mengingat dan mengambil pelajaran darinya? Nah, artinya jangan sampai ya, kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Apalagi kita ada orang-orang yang barakallahu fikum. Naam. Di pondok pesantren, belajar ilmu agama, barakallahu fikum. Naam. Na'udzubillah min dzalik. Banyak-banyak doa kepada Allah, barakallahu fikum, agar hati kita tidak dibalikkan, ya, naam, 180 derajat dari seorang santri menjadi barakallahu fikum. Naam. Seorang yang tayyib, ya, benar-benar meninggalkan agama, meninggalkan barakallahu fikum tayyib sunnah secara totalitas, keadaannya lebih buruk daripada orang awam biasa. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Nah, Ya, semoga Allah melindungi kita dari barakallahu fikum kondisi yang demikian. Allahumma. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala taala fi surati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Surah Muhammad ayat ke-16. Allah mengatakan di kalangan mereka kaum musyrikin, man yastami'u ilaika, ada yang memang kayak pura-pura mendengar, ya. Nah, apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ajak, apa yang kamu dakwahkan, ya, kayak pura-pura dengar. Nah, hatta idza kharaju min indika, tapi setelah mereka keluar dari sisimu, keluar dari majlismu, qalu lil ladzina utul ilma, mereka bertanya kepada orang-orang yang diberikan ilmu, maksudnya para sahabat, madza qala anifa, emang tadi Muhammad ngomong apa sih? Nah, ya, jadi ingin mengejek, ingin barakallahu fikum na'am merendahkan, ya, menghina Rasul. Nah, jadi datang ke majlisnya Rasul itu sebenarnya barakallahu fikum, ya, jasadnya saja yang hadir, tapi hati, telinga dan pikiran enggak hadir. Barakallahu fikum na'am. Baik. Sehingga untuk menyakiti hati para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu respon atau tindakan mereka setelah keluar dari majelisnya Rasul. Nah, ya. Muhammad tadi emang ngomong apa? Ya, nah. Nabi kalian tadi ngomong apa sih? Nah. Baik. Itu benar-benar ingin menyulut, ya, memancing emosi para sahabat. Barakallahu fikum. Nah, baik. Artinya mereka cuman tadi hadir secara jasad, tapi hatinya tidak. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga dari sini, hati-hati para santri yang hadir di majelis ta'lim, sampai keluar dari majelis ta'lim, ustaz tadi ngomong apa? Enggak tahu ustadznya menyampaikan apa, faedahnya apa, hati-hati. Ya, nah, berarti agak nyerempet-nyerempet ke arah sana tuh. Ustadznya ngomong, dia sibuk ngobrol. Gimana tadi? Ya, Piala Eropa siapa yang menang? Nah. Ya, barakallahu fikum. Antum pernah enggak nonton film ini? Wah, ya. Komik-komik pernah tonton? Ah, cerita macam-macam. Hati-hati. Ah, itu karakternya kaum musyrikin kayak gitu. Ya, nah. Ustadznya taklim, ustadz ngasih ilmu, ngasih faedah, dia sibuk sendiri, ada yang ngobrol, ada yang gambar. Barakallahu fikum, na'am, ya. Ada yang ngelamun, barakallahu fikum, na'am. Ya, tayyib. Setelah keluar, ya, madza qala al-ustadz anifa. Ustadz tadi ngomong apa sih? Nah, ya, tanya sama teman-temannya yang rajin mencatat, rajin mendengarkan dan fokus. Nah, ah itu, hati-hati, ya. Barakallahu fikum, tayyib. Jangan sampai yang demikian terjadi. Tapi harapan kami sangat besar, insya Allah santri-santri di sini enggak ada yang seperti itu, ya. Allahumma amin. Santri-santri al-bayin baik-baik kok, insya Allah, ya. Enggak ada yang kayak gitu, insya Allah. Nah, insya Allah semuanya ketika ustadz menyampaikan fokus mendengarkan, kalau ada faedah dicatat, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kalau ada temannya yang mau ngobrol diingatkan, uskut. Nah, gitu ya. Artinya Allah mengawasimu, barakallahu fikum. Oh ya. Nah, insyaallah itu di negeri Wakanda, barakallahu fikum, ada yang kayak gitu, ya. Nah, tayyib. Di sini enggak ada warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santrinya ketika Ustaz menyampaikan dengar semua insyaallah. Tayyib. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Nah, yang kayak gini adalah orang-orang yang Allah tutup hati-hati mereka dan mengikuti hawa nafsu ya. Nah. Tayyib, barakallahu fikum. Wa qala ta'ala fi suratil munafiqina dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahuna. Allah mengatakan dalam surat Al-Munafiqun, di antara karakter atau tipenya orang-orang munafik adalah ya annahum amanu, ya mereka mengikrarkan keimanan, mengaku, mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman, summa kafaru, tapi setelah itu mereka kafir, mereka keluar dari Islam untuk tujuan barakallahu fikum duniawi, harta, tahta dan wanita barakallahu fikum. Naam. Fatubi ala qulubihim, maka Allah tutup hati-hati mereka dalam kondisi mereka tidak merasa, tidak mengetahui, ya. Naam. Tayyib. Kalau hati mereka sudah ditutup, jalan untuk lock in kembali sudah tidak bisa, ya. Nah, jadinya sudah terlanjur lock out, enggak bisa lock in lagi, ditutup ya. Naam. Akunnya langsung diblok barakallahu fikum. Itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan barakallahu fikum tayyib mati dalam kondisi kafir. Allah musta'an wa 'alaihi iklan, ya. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini.